Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita baca satu hadis dari Riyadhus Shalihin. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah hasani asyar, hadis yang ke-12 dari bab Bayan Kasrah Turuqil Khair, banyak jalan-jalan kebaikan. Anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan dia perbagus wudunya. Thumma atal jum'ah, kemudian datang ke salat Jumat. Fastama'a, dia mendengarkan khatib yang berkhutbah. Wa ansata, dia diam seksama mendengarkannya. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, akan diampuni dosa dia antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya. Wa ziyadah satu ayyam, dan tambah 3 hari. Qala wa man massal hasa, barang siapa yang bermain-main dengan kerikil, nah sudah kita dapatkan dalam hadis-hadis sebelumnya, Masjid Rasulullah SAW tidak diubah seperti ini, lantainya pasir, ada batuan. Barang siapa yang bermain-main dengan itu, tersibukan dari mendengarkan imam, faqad laqa, dia telah berbuat sia-sia. Rawahu Muslim. Hadirin rahiman rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan istima' ilal khutbah, keutamaan mendengar dan perhatikan khutbahnya imam. Dan ihwan fillah rahiman rahimakumullah, termasuk satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin yang tersibukan dengan aktivitas lain ketika imam sedang khutbah, atau bahkan mereka sengaja meninggalkan imam, tidur mengantuk ketika imam khutbah. Asy-Syalbani rahimahullahu taala menyebutkan dalam Tamul Minnah ta'alikalah fikir sunnah, termasuk sunnah matrukah, sunnah yang ditinggalkan banyak orang, adalah istiqbal ya imam bil wujuh, ya menghadapkan wajah kita kepada imam yang sedang khutbah. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu bab dalam Sahih Bukhari, bab yastakbiru al-imam al-kawma wastikbadun nas al-imam idha khataba. Kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab imam ketika khutbah menghadap makmum. Wastikbalun nas, dan bab ada atau lanjutan, dan manusia ini hadirin makmum menghadap al-imam idza khathaba, ketika imam sedang khutbah. Iya, fokus melihatnya, memperhatikannya, menghadapkan wajah kepadanya. Qala, kata Bukhari rahimahullahu taala, wastakbala Ibnu Umar wa Anas al-imam, beliau bawakan dua asar dari Anas bin Malik dan Umar ibn Umar, bahwasanya Ibnu Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma apabila imam khutbah, keduanya menghadapkan dirinya kepada imam yang sedang khutbah. Wabillahi rahim wa rahimakumullah. Di tanganannya kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang satu bahasan khasais hari Jumat. Yang sebagian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah banyak kita terlalai darinya, tentang kekhususan dan amal-amal yang khusus di hari Jumat. Iya. Di antaranya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang beliau sebutkan yang sedang kita bahas adalah al-insat lil khutbah idza sami'aha wujuban. Kata beliau, al-khassah at-tasi'ah, kekhususan yang kesembilan yang ada di hari Jumat adalah harusnya diam ketika ada khutbah, bila dia mendengar imam khutbah, wujuban dan hukumnya wajib bi ashahil qaulain. Fa'in tarakahu kana laghiyan. Iya, barang siapa yang meninggalkan insat, tidak diam, tidak memperhatikan khutbah, maka dia telah berbuat sia-sia. Juga hadirin billahi rahiman rahimakumullah, di antara yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang kadang kita lalai darinya, iya, di antara khususan hari Jumat adalah memanfaatkan waktu mustajab. Yang terakhir kata beliau, al-isrun, yang ke-20 dari khususan hari Jumat adalah anna fihi sa'at al-ijabah. Di hari Jumat ada waktu mustajab doa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati la sa'atan, di hari Jumat ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdul muslimun, ya tidaklah seorang muslim menepati waktu tersebut. Wahuwa qa'imun yusalli, dia berdiri salat, yas'alullaha syai'an, ia meminta kepada Allah sesuatu, illa atahu iyyah, kecuali Allah akan berikan permintaan dia. Wa qada biyadihi yuqalliluha, dan dia berisarat dengan tangannya, ia menunjukkan sedikitnya, sebentarnya waktu tersebut. Dan yang paling sahih di antara pendapat para ulama adalah waktu akhir salat Jumat, waktu akhir hari Jumat, ba'dal asar. Ya, bagaimana dengan hadis ini? Disebutkan wahwa qa'im yusalli, tidaklah seorang hamba muslim menepati waktu tersebut dalam keadaan dia salat. Kata ulama kita, iya, karena seorang yang datang ke masjid menunggu salat itu masuk dalam makna sedang salat. Dia berangkat menjelang maghrib, ba'dal asar ke masjid, ya duduk menunggu salat maghrib, ya teranggap dirinya sedang salat. Nah, ini di antara waktu yang mustajab, dan kadang banyak kita melalaikan kesempatan waktu mustajab ini. Wa rahimun rahimakumullah, dan tulab, insyaallah pagi ini dimulai imtihan atau tes hifdz. Ya, yang pertama yang perlu kita ingat, yang sudah kita sebutkan dari fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, iya, muraja'atul Quran itu termasuk ke dalam makna, iya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keutamaan membaca Al-Qur'an Al-Karim itu sangat besar. Iya, setiap satu huruf itu dapatkan 1/10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim huruf harfun, tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Muraja'ah. Apalagi kemudian kita tambah ingin memungkinkan hafalan kita masuk ke dalam mana kandungan keutamaan-keutamaan baca Al-Qur'an Al-Karim. Para bapak sekalian, jazakumullah khairan, juga yang sudah kita sebutkan Ibnu Qayyim Ibnu Faymin rahimahallahu taala menyatakan ketika menerangkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Pada terbaik dari kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kata beliau masuk ke dalam makna hadis ini seluruh seorang yang terlibat dalam ta'alimul Quran. Mu'alimnya yang mengajarnya. Iya, muta'alimnya yang belajarnya. Para bapaknya yang menghantarkan anak untuk belajar Quranul Karim. Iya, para muslimin yang membantu prasarana untuk ta'alim. Dan mudah-mudahan antum semua, kita semua yang membantu proses tahfidzul Quran mendapatkan keutamaan ini. Jazakumullah khairan. Apalagi kalau saya pribadi, ikhwan, sudah lama punya keinginan, mudah-mudahan kapan-kapan tahun depan atau tahun depan kita akan merasakannya kayak nikmat. Ya, kalau setiap Ramadan kita selesai 30 juz tarawih. Ya. Asal tidak dibantu dengan anak-anak kita tarawih bisa 30 juz setiap tahun kita selesai, masyaallah. Mudah-mudahan mereka para anak-anak kita mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Fadhalakum.